berjumlah miliaran dalam tubuh kita, yang kata orang barat tidak punya fungsi, tetap ternyata ada fungsinya khusus. Bentangan rantai kodon ini merangkai menjadi ayat-ayat Quran. Yang beliau temukan pertama kali adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sujud syukur beliau, ini jawabannya. Kenapa DNA tidak berfungsi dalam metabolisme tubuh kita? Karena fungsinya khusus menyimpan ayat Quran. Beliau mengambil sampel yang lain, terus beliau temukan, alhamdulillah, dengan cara yang sama, presisi yang sama, letak yang sama, pembesaran yang sama, maka beliau menemukan ayat per ayat. Dalam satu malam itu beliau menemukan sepertiga Quran, artinya 10 juz beliau temukan di malam itu. Dan luar biasanya setelah kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang beliau temukan adalah surat Al-Alaq. Iqra bismirabbikalladzi khalaq. Luar biasa. Barangkali ini maksud firman Allah dalam surat Fusilat ayat 53 tadi. Sanurihim ayatina fil afaq, akan kami perlihatkan kepada manusia tanda kekuasaan kami. Wa fi anfusihim, dan pada tubuh manusia sendiri. Hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi manusia annahul haqq, bahwasanya Al-Qur'an ini adalah firman Allah. Al-Ayah. Saat saya mempresentasikan ini, seseorang bertanya pada saya, "Oke, Ustaz. Kalau DNA ini membentang menjadi ayat-ayat Quran dalam tubuh kita, lalu apa fungsi ayat Quran dalam tubuh kita?" Pada saat membaca ini, saya langsung buka beberapa ayat. Teringat saya kepada hadis Rasulullah dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan bagaimana setan menggoda manusia. Ketika setan menggoda manusia, itu godaan dibentangkan di hadapannya sambil orang-orangnya. Kalau kamu melakukannya, sure abis, kamu akan merasakan kenikmatan seperti ini, bahkan kaum Sodom. Ah, gadul. Gitu. Terus. Sampai terus godaan itu dibangkan, sampai ada kecenderungan manusia untuk melakukan dosa tadi, rebah jiwanya. Betul-betul dosa dilakukan, godaan setan tadi dilakukan dan dosa itu diperbuat oleh dia, maka rebah jiwanya. Terbuka celah lebar bagi setan untuk melihat ayat Quran dalam tubuhnya ini. Fakhadha sahman min sihami, maka dia mengambil satu anak panah dari anak panah yang dia punya, diarahkan pada ayat Quran dalam tubuhnya, dilepaskan, dan setan tidak pernah meleset dengan panahnya. Putuslah satu ayat Quran tadi. Artinya ketika kita berbuat dosa, ketika manusia berbuat dosa, putus satu ayat Quran dalam tubuhnya. Makin banyak dosa yang dia gunakan untuk berbuat dosa. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Suma yajri fi jismi Adam matru dammi." Kemudian dia mengalir dalam aliran tubuh anak cucu Adam melalui aliran darah. Di mana ada organ tubuh yang lemah, di situ dia menciptakan penyakit. Jika kekuatan setan ini makin banyak, perlahan-lahan ayat Rasulullah faham betul apa yang dilakukan karakter orang ini dan perbuatan dosanya apa, maka ayat-ayat tertentu yang Rasulullah baca, perlahan-lahan orang ini sembuh dari kesurupannya. Pertanyaannya, apa hubungannya orang dibacakan Quran di ruqyah dan kesurupannya sembuh? Ya fil harumakumullah. Kita sekali lagi, manusia adalah transmitter energi. Tubuh kita tersusun dari partikel terkecil atom, yang atom ini terdiri dari nukleus dan elektron, di mana sepanjang kita hidup elektron ini berputar mengelilingi proton dan neutron, nukleus. Itulah energi. Ketika Rasulullah meruqyah orang yang kesurupan tadi, Rasulullah mengalirkan energi tubuhnya kepada orang yang diruqyah tadi. Maka ketika energi yang Rasulullah alirkan ke dalam tubuh orang yang diruqyah tadi mengalir masuk ke dalam tubuhnya, dia menyatukan kembali ayat-ayat yang terputus. Maka ayat yang terputus nyambung lagi dengan energi yang tadi disuplai oleh Rasulullah SAW. Ketika ayat-ayat yang terputus dalam tubuh orang tadi nyambung lagi, darahnya panas tuh dirasakan oleh setan. Kalau setan pun berteriak, panas, panas, begitu ya. Muntahlah dia, keluar setannya, ifrit tuh. Diruqyah lagi, keluar lagi, dedemit. Makin lama makin banyak, amit-amit. Oh, nyambung ternyata. Oh, ilmiah berarti. Logis berarti, subhanallah. Inilah mujizat Quran. Allahu Akbar. Dan inilah maksud firman Allah di dalam Quran tadi, surat Fusilat ayat 53 atau dalam surat Adz-Dzariyat ayat 21 kalau tidak salah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada tubuhmu sendiri hai manusia, apa kamu tidak memperhatikan tanda kekuasaanku? Tangan kita sendiri mensiratkan lafaz Allah ini, alif lam lam ha. Ini lafaz Allah. Dan kalau kita lihat telapak tangan kita, ini angka 18 Arab dibentuk oleh lekukan telapak tangan kita. Ini angka 81 Arab. 18, 81, 99. 99 adalah asmaul husna dari nama Allah SWT. Allah Akbar. Ini mujizat Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan sumber dari sains dan teknologi. Coba kalau kita runut pelajaran apa di sekolah yang tidak ada dalam Al-Quran. Fisika ada, tentang energi, tentang apapun. Kimia ada. Nah, tentang kimia ini, tentang molaritas, atau tentang stoikiometri, atau tentang asam basa, atau tentang kesetimbangan kimia. terkait dengan penemuan seorang pakar oseanografi dari Prancis, Profesor Dr. Jacques Yves Coustel. Suatu hari beliau diving. Kenapa beliau diving? Karena beliau temukan ada dua arus laut yang berbeda. Yang satu asin lagi pahit, hangat. Yang ini dingin, tawar lagi segar. Dan ada garis, bisa dilihat di YouTube-nya, ada garis yang tidak, seolah-olah menjadi hijab, menjadi dinding yang membatasi kedua arus laut tadi. Dan kelihatan warna lautnya berbeda. Lalu beliau melakukan diving, dan di bawah beliau menemukan mutiara Mutumanikam. Ketika beliau sampai di darat, beliau buka beberapa referensi. Tidak mungkin menurutnya ini terjadi tanpa ada causa prima, tanpa ada penyebab yang menjadikan ini terjadi. Gak mungkin ini terjadi begitu saja. Pasti ada faktor X yang menggerakkan. Pertanyaannya, siapa faktor X ini? Dia mencari-cari data ini, dia cari buka referensi, tidak mendapatkan jawaban. Dia ngobrol dengan pakar oseanografi yang lain, dia tidak menemukan jawaban. Lagi merenung begitu, lewatlah seorang ustad, Ustad Rahmat Bekuni. Ustaz, tapi Ustaz tahu apa ini? Akan bayi sugan apa? Tad, kan dia tad. Ada apa ini profesor panggil-panggil saya? Ustaz ini dari Prancis juga. Nah, dia cerita apa yang dia temukan kepada Ustaz tadi. Wow. Anda ingin menemukan jawaban dari saya sebagai seorang Muslim. Anda tahu saya seorang Muslim. Ya, maka saya akan menjawabnya dengan keyakinan saya sebagai seorang Muslim. Saya bacakan kepada Anda firman Tuhan saya yang menciptakan alam semesta dan menciptakan fenomena itu. Dia membaca Quran surat Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Marjal bahraini yaltakiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dibacakan ayat itu. Tunggu, apa yang kamu baca? What does you read? This is my holy Quran. Ini Quran suci saya, kitab suci saya, Al-Quran, firman Tuhan saya. Bahasa apa itu? Bahasa Arab. Diperlihatkan Quran. Kamu kan orang Perancis, kamu bisa baca. Iya, kami belajar. Seluruh dunia seperti ini. Iya, seluruh dunia. Cuma satu bahasa Arab. Coba baca ulang lagi. Diulang-ulang bacaannya. Nangis tuh profesor tadi. Besok kita ketemu lagi ya. Saya ada perlu dulu. Nanti ketemu lagi. Minta nomor alam. Minta alamatnya. Datang lagi profesor tuh ketemu lagi. Diterangkan lagi. Kemudian besoknya dibacakan surat Al-Furqan. Surat ke-23 ya. Ayat ke-53. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. Dan dialah Allah yang telah mempertemukan dua arus lautan. Hadza adbun furat, yang ini tawar lagi segar. Wa hadza milhun ujaj, yang ini asin lagi pahit. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan Allah menjadikan antar keduanya dinding membatas yang tidak mungkin tertembus oleh keduanya. Diterangkan demikian, diterangkan luar biasa. Apa yang terjadi setelah beberapa pertemuan, Profesor Jacques Yves Coustel ini masuk Islam. Allahu Akbar. Masuk Islam berdasarkan ilmu. Dan memang Islam saintifik abis dan Quran sumber sains dan teknologi. Testimoni berikutnya tentang mukjizat Quran. Ada pakar, seorang pakar lain, ini di Chiang Mai, Universitas Chiang Mai Thailand, ada seorang pakar dermatologis, pakar kulit, Profesor Tajaten Tahasen. Dia membaca artikel yang disusun oleh Profesor Kate Moore dari Kanada, juga pakar dermatologi. Saat itu di dalam artikel tadi dibahas tentang Quran surat An-Nisa ayat 56 terkait dengan siksaan orang-orang kafir. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya melepuh karena terbakar oleh siksaan neraka kami. Baddalnahum, kami gantikan baginya juludan ghairaha, kulit yang baru, liyadzukul adzab, agar dia merasakan sakitnya, pedihnya siksaanku. Inna Allah kan azizan hakima. Sesungguhnya Allah keadaannya adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Secara garis besar kulit kita terdiri dari tiga lapisan. Ada epidermis yang paling luar, ada dermis atau endodermis atau mesodermis bagian tengah, dan ada subkutis. Pada lapisan subkutis inilah terdapat sel saraf kita, yang apabila sel saraf ini berfungsi utuh, maka sakitlah kita ketika kulit kita terluka. Ketika kulit kita terluka sakit karena sel saraf kita berfungsi. Coba lihat orang yang luka bakar, melepuh kulitnya, dipegang tidak terasa, disayat pun tidak sakit. Kenapa? Karena sel sarafnya hancur. Sakit yang dia rasakan adalah ketika terbakar. Setelah terbakar kulitnya, setelah melepuh, maka tidak terasa lagi sakitnya. Begitu pula siksa neraka. Kalau orang disiksa di dalam neraka, melepuh kulitnya, hancur, sakit dia pada saat itu. Kemudian dia mati. Setelah hancur, maka siksaan berikutnya tidak akan terasa sakit. Maka Allah hidupkan kembali dia. Allah tumbuhkan kulit lagi yang baru. Badalnahum julu dan ghoiroha. Allah tumbuhkan kembali kulit yang baru. Tujuannya liyadzukul adab. Agar terasa bagaimana sakitnya siksaan Allah SWT. Begitulah kenapa orang-orang yang di dalam neraka dikatakan la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tidak pula hidup. Disebut mati ada hidupnya, disebut hidup ada matinya. Berdasarkan penjelasan artikel ini, Profesor Tajatin Tahsin, dia masuk Islam. Dia dakwah di kampusnya, 5 mahasiswanya masuk Islam. Iwafillah rahmatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah mujizat Al-Quran dari sisi sains dan teknologi. Maka wajar kalau Rasulullah SAW mengatakan inna Allah yarfau bihadal kitab akwaman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat martabat derajat siapapun, apakah dalam bentuk bangsa ataupun individu, dengan Quran. Ketika Quran dijadikan sebagai pedoman hidupnya, Allah akan memuliakannya. Fakta sejarah menunjukkan pada kita, bangsa Arab ketika Rasulullah diutus ke sana, mereka jahiliyah. Mereka ada di titik nadir. Hina mereka karena kejahilan mereka. Mabuk, berzina, berbuat dosa apapun, berjudi, menyembah berhala. Lalu Allah mengutus Rasulullah ke sana. Dengan apa Rasulullah merubah mereka? Dengan Al-Quran. Yang pada saat 5 wahyu pertama turun, surat Al-Alaq, ada 3 pilarnya. Al-ilmu, ya, ma'rifatullah, wahubbul insan. Ilmu, iman kepada Allah, faith in God. Dan yang ketiga, love for humanity, cinta kepada sesama manusia. 3 pilar inilah yang ada dalam 5 wahyu pertama yang Rasulullah gunakan untuk merubah bangsa Arab. Dengan 3 pilar tadi, maka bangsa Arab yang tadinya jahiliyah berubah menjadi khairu ummah, kuntum khairu ummah. Dengan apa Rasulullah merubahnya? Dengan Al-Quran, itu tadi. Siapa yang menjadikan Quran ini sebagai cerminannya, sebagai sumber pedoman hidupnya, dalam hal hukum, dalam hal apapun urusan hidup, dia akan mulia. Fakta bangsa Arab. Maka jika umat Islam meninggalkan Quran, lalu dia kagum dengan fenomena budaya Arab, budaya Barat, hidup dengan cara orang-orang Barat, dan dia meninggalkan Quran, apa kata Rasulullah? Wa yadau bi akharin, dan sungguh Allah akan menghinakan siapapun ketika dia meninggalkan Al-Quran. Penyakit umat Islam hari ini, tidak yakin kalau berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dia bisa berjaya. Maka dia mengadopsi hal lain untuk dia gunakan dalam sistem hidupnya. Dia lihat ke timur, komunisme. Dia lihat ke barat, kapitalisme. Dia gabungkan. Maka hinalah mereka. Ibafillah rumahkumullah. Maka dari itu, jika kita ingin mulia di hadapan Allah, kuasai Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan dan dakwahkan. 3 tuntutan Quran kepada kita. 1, yakini kalau dia adalah wahyu Allah dan dia dalam hidup kita. Yang kedua, pelajari. Setelah dipelajari, lalu amalkan. Setelah diamalkan, lalu dakwahkan. Kita akan mulia dengan itu. Maka dari itu Rasulullah SAW menjelaskan, dan Al-Quran inilah yang nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Karena dia akan memberikan saksi ketika kita menjadi ahlul Quran, membacanya, memahaminya, lalu mengamalkan dan mendakwahkannya, maka Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Maka Rasulullah dalam hadis dari Abu Umamah di dalam kitab, tutup dengan cerita orang yang dimuliakan karena Quran di akhirat. Ketika seseorang telah Ridwan, hunaka ziyadah, ada tambahan bagimu. Apa maksudnya ziyadah, tambahan? Hal indaka syai'un minal Quran, apakah kau hafal Quran? Naam. Ladai al-Quran, hafiztul Quran kamilan. Aku hafal Quran sempurna 30 juz. Idan ikra ma indaka minal Quran. Kalau gitu bacalah Quran yang kau hafal. Ketika malaikat Ridwan memerintahkan kita membaca Quran, tentu tidak menyodorkan mushafnya. Artinya yang kita baca adalah yang kita hafal. Ke orang itu pun membacanya. Ketika dia mulai membacanya, tubuhnya naik tuh. Lalu dia berhenti karena kaget, tubuhnya naik. La tantahi istamir qira'atak waratil kama turatalu fid dunya. Jangan berhenti, teruskan bacaan Quranmu. Dan bacalah tartil dengan sebagaimana kamu tartil membacanya di dunia. Maka ayat demi ayat dia baca, maka surga demi surga pun beliau lalui sampai pada surga yang terakhir. Di ayat yang terakhir dia baca surat An-Nas, setelah selesai minal jinnati wan nas, dia pun berhenti. Maka malaikat Ridwan berkata, "Hadihi jannatuk ya Abdullah. Inilah surgamu wahai hamba Allah. Fa inna manzilataka fil jannah 'inda akhir ayatin taqrauha." Karena sesungguhnya tempatmu di surga adalah tergantung dari ayat yang kamu baca. Ibu-ibu mau masuk surga, Bu? Mau. Aduh, yang jawab sedikit, ternyata peminat surga sedikit. Bapak Ibu mau masuk surga? Hafal Quran? Berapa juz? Juz 30 apa 30 juz? Juz 30. Enggak apa-apa. Walaupun cuma juz 30, kita akan masuk surga dengan juz 30 itu. Tapi surganya paling bawah. Maaf ya masalah. Seindah-indahnya surga, serendah-rendahnya surga, lebih baik daripada dunia dan isinya. Ketika ada seseorang ahli surga paling akhir masuk surga, ya, setelah ribuan tahun disiksa di neraka, Allah perintahkan dia pergi mencari surganya. Idhabat lubakanaka fil jannah. Pergi kamu, cari tempat kamu di surga. Orang ini pede banget. Sebagaimana pedenya kita, kalau ditanya nama surga, pasti yang jauh duluan Firdaus. Nah, begitulah dia. Dia cari nama-namanya di Firdaus. Ternyata sampai di halaman terakhir, huruf R misalnya, Rahmat Baikuni. Dia ambil buku huruf R, dia cari dari awal sampai hati-hati, dia bisa ada yang kelewat. Sampai halaman terakhir gak ada namanya. Aduh, berarti saya bukan ahli surga Firdaus. Turun surga Aden. Di Aden gak temukan namanya, turun surga Naim. Di Naim gak ada, turun surga Ma'wa. Di Ma'wa gak ada, turun ke Darussalam. Di Darussalam gak ada, turun ke kemana? Ke Darul Maqamah. Di Darul Maqamah gak ada, turun ke surga terendah Baitul Ma'mur. Kalau di Baitul Ma'mur gak ada, turun lagi ke Darul Tauhid. Balik lagi, perbaiki lagi. Setelah 3 kali pulang pergi mencari, jadi kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Rabbi, kutabaratil jannah. Aina makani fil jannah ya Rabb?" Ya Allah, ternyata penuh ya Allah. Di mana tempat saya di surga? Idhab irji, atlab hasanan. Yang benar, balik lagi. Kebayang perasaan pulang pergi surga dari surga Firdaus sampai surga Aden. Yang jarak satu surga dengan surga berikutnya seperti langit dan bumi. Kapan nyampainya pakai motor Beat? Kitab sucinya. Dan hari ini bulan Ramadan, mudah-mudahan di Ramadan ini kita meraih kesuksesan kita dalam interaksi kita pada Al-Quran. Dan mudah-mudahan ketika kita iman, kita kebetulan kita perjuangkan, mudah-mudahan Quran ini memuliakan kita dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana zulamna anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lakunana minal khasirin. Allahumma rabbana zulamna anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lakunana minal khasirin. Allahumma fahkihna bil Quran wa hafizna bil Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينة وإلى الصراط نورة وفي الجنة رفيقة ومن النار سترة وحجابة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم سلمنا في هذا رمضان وسلم هذا رمضان لنا وسلمهم منا متقبلا